Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah Jalla wa Ala atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Karena nikmat dan pertolongan dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada malam hari ini kita kembali dapat bertemu dan berkumpul di majlis ilmu agama yang mulia ini dalam rangka at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Kita berharap kepada Allah Jalla wa Ala dan memohon kepadanya dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila ia diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di majlis ilmu agama yang mulia ini agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, haditsun qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah Jalla wa Ala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fi. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku, mereka saling duduk sesama mereka karenaku, mereka saling berbagi sesama mereka karenaku, dan mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Mudah-mudahan kunjungan kita, duduknya kita, kebersamaan kita, dan saling sharingnya kita pada kesempatan kali ini dan yang lainnya semata-mata karena Allah Jalla wa Ala. Dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam hadis kudusi di atas, dan yang ia kecualikan di dalam firman-Nya yang tertera pada surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi akan saling bermusuhan pada hari kiamat kelak, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, yang saling menuntun antara satu sama yang lain sesama mereka untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Jamaah yang kami cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Masyaallah ya, alhamdulillah ya, setelah hampir kurang lebih 2 bulan ya kita tidak berjumpa di program kajian kita ini, dan qadarullah minggu yang lalu yang merupakan jadwalnya tidak terlaksanakan juga karena waktu itu diumumkan gerhana oleh pemerintah, namun qadarullah gerhana juga kita tunggu sampai malam tidak terlihat, nah, karena mendung. Nah, walillahilham pada minggu ini kita bisa berjumpa dan melanjutkan program kajian kita ini di setiap 2 minggu sekali, dan insyaallah taala kita akan mengkaji sebuah kitab yang berjudul Al-Usulus Sittah, dan juga disebut dengan Usulus Sittah, 6 landasan pokok dalam agama ini, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Terkait sirah beliau tidak lagi saya bahas karena telah kita bahas di kajian kita sebelumnya ketika kita mengkaji kitab beliau Al-Qawaidul Arba dan telah menamatkannya. Di sana telah saya sebutkan biografi beliau secara ringkas. Juga telah saya sebutkan beberapa alasan kenapa kita mengkaji kitabnya. Juga telah saya sebutkan beberapa jawaban secara ringkas untuk orang-orang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai pembawa radikalisme atau ya prinsip yang ekstrim dalam beragama. Juga telah saya sebutkan sanggahan atau bantahan terhadap orang-orang yang melontarkan kata Wahabi kepada orang-orang yang membaca dan mengajarkan kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau mengajak kepada tauhid dan mengajak kepada sunnah. maka insyaallah taala tidak lagi kita ulangi kembali untuk menghemat waktu, dan insyaallah taala kita akan masuk membahas kitab. Namun sebelum kita masuk membahas matan kitab, ada beberapa muqaddimah yang ingin ana sampaikan ya di kajian perdana kita ini dan di awal kitab ini. Dan ini merupakan kebiasaan ya, ketika kami belajar di Darul Hadis, biasanya setiap selesai satu kitab dan masuk ke kitab lagi, kitab baru lagi, sebelum masuk ke dalam pembahasan kitab, kita seringnya diberikan ya muqaddimah, poin-poin yang berisikan nasihat ataukah yang berkaitan dengan pelajaran sebelum masuk membahas kitab yang baru. Maka insyaallah taala pada malam hari ini di kajian perdana kita ini, setelah libur 2 bulan kurang lebih dan sebelum mengkaji kitab baru kita ini, yaitu kitab Al-Usul As-Sittah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ada beberapa poin yang ingin ana sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, hendaknya kita selalu memohon dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala untuk diistiqamahkan di atas agamanya, agar hati kita selalu mengingatnya, agar kita hati kita selalu takut kepadanya, selalu optimis kepadanya, dan selalu cinta kepadanya. Karena kalau bukan dari bukan pertolongan dan taufik dari Allah, niscaya kita tidak akan istiqamah di atas agamanya. Di dalam surat Ali Imran di halaman pertama, tatkala Allah Jalla wa Ala menyebutkan ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh ilmunya, orang-orang yang dalam ilmunya, Allah sebutkan kriteria mereka, di antara kriteria mereka adalah mereka yang selalu berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di dalam surat Al-A'raf ya, Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahwa penduduk syurga itu ketika di dunia ya, mereka adalah orang yang selalu mengucapkan, atau bahkan ketika di dalam syurga mereka juga mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita mengenal tauhid, mengenal sunnah ya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, padahal sebelumnya kita belum mengenal hidayahnya, belum mengetahui apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu sunnah, dan apa itu bid'ah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, kalau bukan karena hidayah dari Allah Jalla wa Ala. Jangan sekali-kali kita mengandalkan kecerdasan kita, ilmu kita, lingkungan kita, ataukah yang lainnya, karena hidayah itu ada di tangan Allah Jalla wa Ala. Maka hendaknya kita selalu berdoa, berdoa dan berdoa kepada Allah agar dikokohkan di atas agamanya. Terkhusus kita yang sudah berada di zaman yang sudah sangat jauh dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sebuah zaman yang sudah penuh dengan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Di dalam As-Sunan disebutkan bahwa merupakan doa yang paling sering Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan dan terdengar oleh ibunda-ibunda kita adalah doa beliau, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb, ya Allah yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Sehingga sebagian ibunda kita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa engkau seringkali membacakan doa di atas? Maka Nabi menjawab, inna quluba bani adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Sesungguhnya hati para hamba itu berada di antara dua jemari Allah. Allah akan membolak-baliknya sesuai dengan kehendak-Nya. Jangankan orang-orang yang belajar kepada ulama atau para ustaz-ustaz yang masya Allah ilmunya di saat ini, bahkan mereka yang sudah pernah belajar bersama Nabi pun ada yang murtad. Ada yang murtad setelah Nabi wafat, tetapi mereka bukan para sahabat Nabi. Nah, bayangkan jemaah. Coba antum bayangkan. Ya, bagaimana mungkin seorang salat 5 waktu bersama Nabi, haji sama Nabi, bahkan terada ikut jihad bersama Nabi, hadir di majlis Nabi, tapi dia bisa menjadi munafik? Luar biasa kan? Ya, imamnya sehari-hari Nabi, kajiannya sama Nabi, umrah sama Nabi, haji bareng Nabi, Bahkan terkadang ikut jihad bersama Nabi, tetapi dia masih tetap menjadi munafik. Apa pelajaran besar yang bisa kita ambil jamaah? Bahwa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka sebagian Arab-Arab Badui ada yang murtad. Lebih dahsyat dari itu, ada di antara mereka yang mengikuti Musailamah Al-Kazzab. Nabi palsu yang pertama dalam sejarah Islam yang sudah mulai mengaku dirinya sebagai Nabi dan Nabi belum wafat. Dan Nabi belum wafat. Pelajaran apa yang bisa kita ambil jamaah? Bahwa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan juga di dalam sejarah ulama hadis, ada seorang ulama hadis di masa tabi'in yang bernama Imran bin Hittan. Imran bin Hittan. Dia seorang ulama hadis, kemudian menjadi seorang khawarij. Mulai memuji Abdurrahman bin Muljam yang telah membunuh Ali bin Abi Talib, Amirul Mukminin radhiyallahu an. Terkena syubhat ustazah khawarij yang dia nikahi dan merupakan putri pamannya. Nah, dan juga dalam abad ini seorang yang bernama Abdullah Al-Qasimi, seorang ulama yang semasa dengan Syekh Bin Baz, semasa dengan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yang tadinya dia seorang syekh yang berilmu luar biasa, banyak tulisannya, memerangi liberal. Akhir-akhirnya dia jadi zindiq, jadi liberal habis. Dia perangi pilar-pilar Islam, salat, puasa, ya akidah, menjadi liberal habis. Dan dia orang Arab. Ya, orang Saudi. Hidayah di tangan Allah. Bahkan juga ada beberapa orang yang sebelumnya dikenal dengan ilmu. Ulama, orang saleh. Ada di antara mereka mati sedang berzina. Na'udzubillah min dzalik. Ada di antara mereka mati dalam diskotik, padahal sebelumnya orang yang berilmu, orang yang saleh. Hidayah di tangan Allah jemaah. Hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Perbanyakkan doa ini. Ya. Apalagi setelah bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan kita mudah salat malam, mudah salat ya. Sunnah yang lainnya dan ketaatan-ketaatan yang lainnya, karena memang seluruh pintu syurga dibuka di saat itu, seluruh pintu neraka telah tertutup dan seluruh syaitan telah dibelenggu. Sedangkan sekarang ya, syaitan sudah mulai berkeliaran dan nafsu kita pun sudah lebih kuat. Nah, yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, hendaknya kita selalu menjaga semangat kita untuk menuntut ilmu. Berdoa kepada Allah untuk tetap diberikan semangat menuntut ilmu agama. Dan paksakan diri kita untuk tetap ikut kajian, baik yang offline maupun online. Usahakan. Walaupun terkadang syaitan memberikan bisikan, alah kajiannya itu-itu aja, alah itu pembahasan yang sudah tahu. Ada kesempatan ikut. Kenapa? Karena ilmu merupakan sumber istiqamah yang utama. Karena ilmu adalah sumber kebaikan. Dan karena ilmulah yang akan menuntun kita ke syurga. Dan ilmulah yang akan mengusir setan dari kita. Dengan ilmulah kita akan tahu fikih prioritas dalam beribadah. Dengan ilmulah kita akan tahu di mana kita harus berpijak. Di mana letaknya tauhid, di mana letaknya syirik, di mana letaknya sunnah dan di mana letaknya bid'ah. Di mana letaknya ibadah dan di mana letaknya maksiat. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama secara online maupun offline, maka Allah akan mudahkan dia karenanya baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Enggan menuntut ilmu agama maknanya enggan untuk dituntun ke syurga Allah Jalla wa'ala. Datang ucapan yang banyak dari ulama salaf, dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka menyatakan, "Mudzakaratul ilmi sa'atan khairu min ihya'il lail." Duduk mengulang-ulang ilmu, apalagi ilmu yang dikaji adalah ilmu yang belum pernah ia ketahui. Jangankan ilmu yang baru, mengulang-ulang ilmu sesaat saja, kata Abdullah bin Abbas dan selain beliau radhiyallahu an, itu pahalanya lebih besar daripada salat satu malam penuh. Ternyata syaitan memberikan bisikan kepada orang-orang yang sudah lama ngaji untuk ya malas-malasan ikut kajian. Seakan-akan semangat menghadiri kajian itu hanya di awal-awal hijrah. Adapun kalau sudah 10-12 tahun ngaji, nah sudah mulai kurang semangat. Padahal ngaji ikut kajian adalah ibadah. Yang namanya ibadah mestinya semakin berjalan umur ini, semakin berkurang umur kita, semakin meningkat. Dan ilmu bagian dari ibadah, bahkan dia adalah ibadah hati. Bukankah kita akan selalu menjaga salat-salat sunnah yang Nabi anjurkan walaupun kita sudah berumur 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun? Ya. Kenapa? Karena kita tahu itu adalah ibadah. Nah, ilmu agama juga ibadah, bahkan lebih besar pahala menuntut ilmu daripada seluruh salat sunnah. Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lain-lain yang menyatakan talabul ilmi afdhalu ta'at ba'dal wajibat. Menuntut ilmu agama yang sunnah, apalagi yang wajib, yang fardhu ain, yang sunnahnya saja itu lebih besar pahalanya dari seluruh amalan-amalan yang sunnah. Nah, setelah amalan yang wajib. Apalagi kita berada di zaman yang luar biasa syubhat. Argumentasi yang menyuruh kepada kristenisasi, ya. Argumentasi-argumentasi yang menanamkan keraguan di hati kita terhadap akidah kita. Argumentasi-argumentasi yang menyuruh manusia kepada syirik, kepada bid'ah, ya. Sangatlah banyak, ya, di media-media masa. Nah, dan ilmu yang akan menyelamatkan kita. Ilmu yang akan menjaga kita dari itu. Kemudian nasihat berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah di kajian perdana kita, bahwa hendaknya kita sadar bahwa kita sudah berada di akhir zaman, di zaman yang sudah penuh fitnah, zaman yang sudah jauh dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah zaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan al-qabidu ala dinihi as-sabiru ala dinihi kal-qabidu ala jamur. Orang yang bersabar memegang prinsip agamanya, berpegang teguh dengan tauhid dan berpegang teguh dengan sunnah, dia akan merasakannya seperti menggenggam bara api. Ya. Berbagai celaan, berbagai tudingan, ya, apakah dituding tidak Pancasilais lah, ya, tidak cinta negara lah, dan seterusnya. Ya. Nah, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira. Lil 'amilil wahidi minhum ajru 50 rajula. Bagi mereka yang merasakan berpegang teguh dengan agama ini seperti menggenggam bara api, pahala satu orang dari mereka 50 rajula, seperti 50 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Badiru bil a'mali fitana." Segeralah kalian beramal. Beramal di masa yang sudah penuh dengan fitnah. Fitnah syirik, fitnah bid'ah, maksiat. Sekarang masyaallah jemaah, ritual syirik itu dibungkus, ya, dengan bungkusan yang sangat rapi, yang terkesan islami, ya. Bahkan sebagian ritual syirik itu, ya, bukan sekedar diikuti oleh banyak orang, bahkan mereka akan mengucilkan, memukul, bahkan mengusir orang-orang yang tidak mau ikut melakukan ritual-ritual syirik tersebut. Dan mereka meragukan keislaman sebagian orang yang tidak mau mengikuti ritual-ritual syirik tersebut. Demikian pula ritual-ritual bidah. Banyak amalan-amalan, praktek-praktek bidah yang dilakukan oleh sebagian orang, dan mereka, bagian mereka, meragukan agama saudara mereka yang tidak mau melakukan praktek bidah tersebut. Demikian juga dalam hal maksiat. Banyak maksiat-maksiat yang sebagian orang dikucilkan, dituduh, ya, dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang keji hanya karena dia tidak mau melakukan maksiat-maksiat yang keumuman orang melakukannya di suatu tempat. Maka Nabi berpesan, badiru bil a'mali fitana, di zaman yang sudah penuh dengan fitnah, segera kalian beramal. Jangan kalian tunda-tunda. Taqiqa ilailil muzlim, karena fitnah itu kalau sudah banyak seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Apa maksudnya? Maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yusbihu kafira wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Di pagi hari dia masih beriman, di sore harinya dia udah kafir. Dan ada pula orang di sore harinya masih beriman, tapi di pagi harinya dia udah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Dia rela menjual agamanya dengan secuil dari dunia yang hina ini. Betapa cepatnya manusia murtad di akhir zaman ini. Betapa cepatnya sebagian orang berpindah dari tauhid ke syirik di masa fitnah. Berpindah dari sunnah ke bid'ah. Berpindah dari ketaatan kepada kemaksiatan. Dan Nabi yang memberitakannya. Di pagi hari dia masih beriman, di sore harinya dia sudah kafir. Ada pula orang yang di sore harinya masih beriman, tetapi di pagi harinya sudah kafir. Ya bi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Dahsyatnya fitnah dunia dan fitnah syubhat. Naam. Maka ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas kemudahan majlis ilmu agama yang mulia ini. Baik. Sisa waktu yang masih ada, kita masuk membaca sedikit matan di kajian perdana ini, atau kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan moderator. Barakallahu fikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, mungkin Kang Zay sedang ada uzur. Kalau Ustaz mungkin kita baca untuk matanya beberapa materi, masih ada waktu sampai pukul 9 ya, 9.15. Baik, barakallahu fiik. Baik. Baik. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Empat landasan pokok agama yang beliau bahas di dalam matan kitab ini singkat, ringkas, namun padat dan luas maknanya. Yang kedua yang perlu kita ketahui bahwa enam landasan pokok yang beliau sebutkan ini bukanlah sebagai pembatasan. Nah, bukan berarti selain enam ini tidak dijadikan sebagai landasan agama. Karena ya penyebutan jumlah itu tidak memberikan pembatasan ya, tidak berarti pembatasan. Dan ini salah satu metode Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan ilmu. Terkadang dalam Al-Qur'an dan hadis disebutkan jumlah tertentu dan tidak diinginkan pembatasan darinya. Ya. Seperti contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi menyebutkan sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu, ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Ya, pada hari tiada naungan kecuali hanya naungan yang Allah Jalla wa'ala. Nabi pun menyebutkan tujuh golongan. Tetapi di dalam riwayat-riwayat yang lain Nabi juga menyebutkan golongan-golongan yang lain selain dari tujuh golongan tersebut. Maka para ulama menyatakan bahwa penyebutan jumlah nominal dalam nas-nas Al-Qur'an dan hadis ya seringnya itu bukan sebagai pembatasan. Bukan berarti selain dari jumlah yang disebutkan dalam suatu penyebutan tersebut tidak masuk ke dalam keutamaan tersebut. Demikian pula tentang enam landasan ini. Yang berikutnya yang perlu diketahui terkait enam landasan ini, bahwa enam landasan ini beliau sebutkan enam di sini karena enam landasan ini merupakan landasan utama dalam agama. Enam landasan ini merupakan sumber kebaikan dunia dan akhirat individu muslim dan keumuman kaum muslimin, bahkan ya selain ya kaum muslimin. Akan terluruskan agama dan dunia mereka dengan enam landasan ini. Agama mereka akan selamat dan dunia akan mereka akan selamat tatkala mereka memahami enam landasan ini dan menjalankannya. Baik, mari kita simak mukaddimah dari penulis kitab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala min a'jabil 'ujabi wa akbaril ayati dallati 'ala qudratil malikil ghalab sittatu usulin Bayyanahallahu ta'ala wadihan lil'awwami fawqa ma yadhunnu dhannun. Thumma ba'da hadha ghalita fiha kathirun min adhkiya'il 'alam wa'uqala'i bani Adam illa aqallul qalil. Kata beliau, di antara hal yang mengagumkan dan di antara tanda-tanda yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Jalla wa'ala yang maha raja, yang maha menang, adalah 6 landasan agama yang Allah Jalla wa'ala terangkan dengan penjelasan yang nyata, yang jelas bagi orang-orang awam sekalipun. فَوْقَ مَا يَظُنَّ ظَنُّنْ. Penjelasan tersebut adalah penjelasan yang gamblang, yang jelas, di luar sangkaan orang yang menyangka. Namun anehnya, penjelasan tentang 6 landasan yang Allah Jalla wa'ala jelaskan dengan penjelasan yang gamblang dan awam tersebut, yang mana orang awam pun mampu memahaminya, bahkan abladul balid, orang yang paling rendah IQ-nya pun bisa memahaminya apabila dia membaca Al-Quran, tetapi banyak orang-orang yang mereka dikatakan cerdas dan tokoh-tokoh agama dan orang-orang yang berakal dari anak Adam justru menyimpang dari 6 landasan tersebut, justru tidak mengetahuinya, justru tidak memahaminya, justru ya menyelisihinya. Illa aqallul qalil, kecuali kaum minoritas. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebelum menyebutkan 6 landasan yang menjadi pembahasan kitab ini, beliau menyebutkan sebuah muqaddimah yang singkat namun sangat dalam maknanya. Yang kesimpulannya, beliau ingin menerangkan bahwa 6 landasan yang ingin beliau sebutkan berikut ini itu berdasarkan Al-Quranul Karim, bukan dari ra'yu beliau, bukan dari guru beliau, bukan hasil ijtihad beliau, tetapi ini adalah landasan-landasan yang Allah Jalla wa'ala terangkan dan jelaskan dengan penjelasan yang nyata dan gamblang di dalam Al-Quranul Karim. Karena jelasnya penjelasan Allah tentang 6 landasan ini dalam Al-Quranul Karim, maka setiap orang yang membaca Al-Quranul Karim dapat memahaminya, walaupun dia orang awam, walaupun dia abladul balid, orang yang paling rendah IQ-nya. Kesimpulan kedua yang dapat kita petik dari muqaddimah beliau di atas, bahwa sangat disayangkan ada orang-orang yang dikenal dengan kecerdasan, orang-orang yang ditokohkan ya, dari aib manusia, mereka justru tidak memahami 6 landasan yang Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim dengan penjelasan yang sangat jelas ini. Padahal orang awam saja memahaminya tatkala mereka membaca Al-Quran. Pertanyaannya, kok bisa Ustaz Syekh Muhammad Abdul Wahhab menyatakan demikian? Kok bisa 6 landasan ini yang kata beliau dijelaskan oleh Allah dengan penjelasan yang nyata dalam Al-Quran sehingga orang awam pun memahaminya, orang yang paling rendah IQ-nya juga dapat memahaminya, tapi kok bisa ada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang ditokohkan dalam ilmu agama ya, atau sebagian mereka dianggap sebagai da'i, justru tidak memahami tentang 6 landasan ini atau bahkan menyelisihi? Jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, itulah yang namanya hidayah. Hidayah itu bukan tentang cerdas tidaknya seseorang. Hidayah kepada jalan yang lurus itu bukan soal IQ-nya tinggi atau rendah, bukan soal pendidikan akademiknya tinggi atau rendah. Dia masalahnya adalah hidayah. Hidayah di tangan Allah Jalla wa'ala. Umar bin Khattab, orang yang paling ya orang yang sangat kejam, bengis terhadap Nabi dan kaum muslimin di awal Islam, justru menjadi orang terbaik setelah Abu Bakar, setelah masuk Islam. Sedang Abu Talib, orang yang paling cinta kepada Nabi, semenjak Nabi masih balita, masih anak kecil, Nabi bersamanya. Nabi sudah menjadi Nabi pun, Nabi bersih bersamanya. Dia masih mencintai Nabi, masih menjaga Nabi. Bahkan dia rela mengorbankan nyawa dan kehormatannya demi Nabi. Tinggal satu atap rumah sekian lama, bertahun-tahun, puluhan tahun bersama Nabi, tapi tetap ya tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang namanya hidayah. Nah, Sebab yang kedua, kenapa mereka yang dinisbatkan kepada ilmu, sebagian mereka ditokohkan dalam dakwah dalam ilmu, justru tidak memahami enam landasan ini, bahkan mereka menyelisihinya. Sedangkan orang-orang awam saja memahami dan mengikutinya. Jawaban yang kedua, karena faktor syubhat. Karena mereka terlalu lama belajar ilmu filsafat, ya, sehingga ilmu filsafat tersebut telah merusakkan pemahaman mereka, ya, membuat mereka menyimpang dari akidah yang terang menerang di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya disebabkan hawa nafsu, karena hawa nafsu merupakan pemaling utama seseorang dari kebenaran. Dia tahu syirik, bid'ah, ini haram, itu haram. Tapi karena hawa nafsu, dia melihat kalau saya terangkan itu syirik, itu bid'ah, itu haram, popularitas saya akan hilang, ketokohan saya akan hilang, viewer saya akan kabur. Akhirnya dia membisu, tidak menyampaikan agama Allah sebagaimana yang sesungguhnya, sebagaimana yang telah ia ketahui dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Ya. Maka dia pun ya tidak membahas ya kebenaran yang sesungguhnya, dan lebih buruk dari itu mengkaburkannya, dan lebih buruk lagi dari itu adalah memerangi kebenaran yang telah dia ketahui dan membela kebatilan. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Fa in lam yastajibunaka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah jika mereka tidak mengikuti kebenaran yang engkau bawa, tauhid yang ini bawa itu jelas. Ayat dan hadis yang menyuruh kita untuk beribadah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga jelas. Ya. Kalau mereka tetap tidak mau mengikuti engkau, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsu memalingkan banyak orang dari kebenaran yang telah diketahui. Ia rela meninggalkannya, bahkan memeranginya, karena hawa nafsu ingin memperoleh popularitas, ya, ataukah nilai-nilai dunia yang lainnya. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Dan bacakanlah kepada mereka tentang orang yang telah datang kepadanya ayat-ayat kami, kebenaran dari Allah, dari Al-Qur'an, dari hadis. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, dia justru pergi meninggalkannya. Dia sudah tahu tauhid tapi meninggalkan tauhid, lebih memilih syirik. Dia tahu sunnah, dia tinggalkan sunnah, lebih memilih bid'ah. Dia tahu ini ibadah, ini ketaatan, justru dia tinggalkan, dia lebih memilih hal yang haram, yang maksiat. Fa'atba'u syaitan. Fansalakha minha fa'atba'u syaitan. Maka seketika itu syaitan akan menyertainya. Lihat bunyi ayat. Seketika itu syaitan akan menyertainya. Sebabnya apa? Sebabnya dia langsung berpaling dari kebenaran yang telah ia ketahui. Fakana minal ghawin, maka dia pun menyimpang. Sebabnya apa? Karena meninggalkan kebenaran yang telah dia ketahui, dan karena syaitan telah menyertainya. Maka kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, maka kami akan angkat dia dengan ayat-ayat kami tersebut. Ini menerangkan kata para ulama bahwa seorang itu akan terangkat di sisi Allah dengan dia mengikuti kebenaran yang telah dia ketahui, bukan justru dengan meninggalkannya. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, akan tetapi dia condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka kata para ulama, merupakan pemaling utama dari jalan yang benar adalah mengikuti hawa nafsu dan kecondongan terhadap dunia. Maka kemudian Allah menyebutkan dengan sebutan yang cukup keras, yang kalau ini adalah ucapan seorang ustaz, mungkin seorang agak berat ya mengucapkannya, tetapi ini firman Allah dari Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Hakim. Kata Allah, orang yang seperti itu kamatsalil kalb, seperti seekor anjing. In tahmil alaihi halyath au tatruk yalhath. Bagaimana seekor anjing? Kata Allah, in tahmil alaihi yalhad. Kalau engkau membawa sesuatu, dia akan menjulurkan lidahnya. Kamu tidak membawa sesuatu, dia juga demikian. Maksudnya apa? Sudah tertutup hatinya. Kamu bawa ayat, bawa hadis, tidak akan dia terima. Dia akan menolaknya dengan berbagai alasan. Kenapa? Karena dia akhlada ilal arti wa taba'a. Karena dia sudah condong ke dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka kata Syekh Abdul Wahab, ini hal yang sangat aneh ya. Di mana enam landasan ini telah diterangkan dan dijelaskan oleh Allah dengan penjelasan yang cukup gamblang, cukup jelas, sampai-sampai orang awam sekalipun dapat memahaminya. Bahkan orang yang paling rendah IQ-nya pun dapat memahaminya. Tapi justru orang-orang yang dikenal sebagai cendekiawan, sebagai tokoh agama, sebagian mereka bertitel profesor, S1, S2, S3, jurusan hadis, jurusan ini, jurusan itu. Justru mereka tidak tahu enam landasan ini. Justru mereka menyelisihinya. Maka sebabnya adalah seperti yang Ana sebutkan di atas, jamaah dimuliakan Allah. Sebagai contoh kecil ya jamaah, saya sering memberikan contoh ini karena saya melihat sebagian ulama yang saya duduk bersimpuh di hadapan mereka sering menjadikan hal berikut ini sebagai contoh dalam hal ini. Dan karena kita ya tinggal di Indonesia, contohnya kata Syekh Shalih As-Suhaimi, salah satu guru besar Masjid Nabawi, kalau kita pergi umroh, beliau di depan pintu Abu Bakar, ya, di depan pintu Abu Bakar, arah keluar ke kiblat masjid sebelum kita masuk ke pintu ngantri ke Raudhah. Ya, beliau gurunya Syekh Abdul Razak, sudah tua dan beliau buta. Sudah pernah sekali kita bawa ke Aceh, ke Bandar Aceh. Beliau sebutkan di dalam syarah kitab Al-I'tisam bahwa perayaan Maulid bagi orang awam mungkin mereka enggak tahu itu bid'ah, tapi bagi mereka para dai, para ustaz yang dikatakan ulama, dikatakan kiai, mustahil mereka tidak tahu itu tidak dianjurkan oleh Nabi. Mustahil mereka tidak tahu itu bid'ah. Kenapa? Karena cukup jelas. Hal itu kalau mereka mau menggunakan ilmiah yang sudah mereka miliki. Yang pertama, Nabi semenjak 23, lamanya Nabi menjadi Nabi dan Rasul 23 tahun. Tapi Nabi tidak pernah merayakan lahirannya. Tidak pernah menganjurkannya. Dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya. Kemudian beliau mengikrarkannya. 23 tahun ya. Setelah beliau wafat, para khulafa ar-rasyidun menjabat sebagai khulafa ar-rasyidun 30 tahun kurang lebih. Tidak ada satupun di antara mereka yang merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka namakan Maulid. Istri-istri Nabi juga demikian. Para sahabat yang lain juga tidak demikian. Apakah semua mereka lupa? Apakah semua mereka pelit? Apakah semua mereka miskin? Enggak mungkin. Demikian juga tabi'in. Demikian juga tabi'ul tabi'in. Kemudian juga empat imam mazhab. Datang abad ketiga, masuk ke abad keempat, baru dirayakan oleh Syiah Fatimiyah yang berkuasa di Mesir saat itu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Dan ini suatu yang mustahil untuk tidak diketahui. Ya. Tapi ya, di situ menjadi sumber dunia yang luar biasa. Contohnya lagi jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, sekarang merajalela khususnya di beberapa daerah di Aceh. Ya. Baca Al-Quran 7 hari 7 malam di atas kuburan berturut-turut dan dibayar. Ada yang dibayar 10 juta, 15 juta. Ya. Bahkan saya punya kawan orang tua yang meninggal, ngotot ya. Ya, bagian orang tuh dibacakan Al-Quran atas kuburan ayahnya karena beliau seorang pejabat, habis 17 juta. Agama dari mana ini? Ya. Agama dari mana ini? Ya. Mereka selalu bawa athar Abdullah bin Umar Abu Umamah. Beliau berpesan untuk dibacakan Al-Quran di atas kuburan. Ya, riwayat tersebut tidak sahih. Yang kedua, ya, andai kata dikatakan sahih, maka menyelisihi zahirul ayat dan hadis. Kemudian tidak dilakukan oleh keumuman para sahabat Nabi dan di antara mereka khulafa ar-rasyidun. Itu pun riwayat yang enggak sahih dari dua sahabat di atas. Jadi itu pun tanpa paket. Bukan beliau berpesan 7 hari 7 malam, kemudian bayar sekian dan seterusnya. Tapi karena ya kecondongan dan hawa nafsu tadi, ya. Apabila diluruskan, itu akan menyebabkan berakibat dunianya hilang, popularitasnya hilang. Contoh yang lainnya jamaah yang dimuliakan Allah. Contoh yang paling dekat adalah zikir setelah salat lima waktu. Mustahil Seorang yang beralumni Mesir, Al-Azhar, ya, Sudan, atau yang lainnya. Bahkan sudah bertitle S1, S2, dan S3 tidak tahu konteks zikir setelah sholat 5 waktu yang Nabi anjurkan. Mustahil. Dan sangat mustahil, jamaah. Bahwa konteks zikir yang Nabi anjurkan setelah sholat 5 waktu adalah setelah salam astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma anta salam, dan seterusnya. Tetapi tetap aja ketika disampaikan Al-Fatihah, salawatan dan yang lain-lainnya, bahkan mereka bukan sekedar meninggalkan konteks-konteks yang Nabi anjurkan, tapi justru membela yang ini. Padahal dikemanakan ayat Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Kalau alasannya ini kan baik Al-Fatihah salawatan, mana yang lebih baik dengan konteks yang langsung dianjurkan oleh Rasulullah, langsung dipraktekkan oleh Rasulullah dan disebutkan di dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih oleh para ulama madhab. Sebabnya apa? Sebabnya seperti yang Allah katakan, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawa. Condong ke dunia dan mengikuti hawa nafsu. Nah, akhirnya sebagian mereka ya ingin ya mencari membenarkan dengan menciptakan alasan ya, mencari-cari alasan dengan alasan kearifan lokal dan seterusnya. Subhanallah. Ya, kearifan lokal kita amalkan. Kearifan agama kita abaikan. Mana lebih tinggi kearifan agama dan kearifan lokal? Hah? Kita kemanakan ayat Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah. Oleh karena Syekh Muhammad Abdul Wahhab menyatakan ini sangat disayangkan dan sangat aneh. Banyak orang yang dikatakan mereka sebagai cendekiawan, tokoh-tokoh agama, justru enggak paham dan justru menyelisih 6 landasan pokok agama ini. Yang Allah terangkan dalam Al-Qur'anul Karim dengan jelas, gamblang, yang mana orang awam sekalipun, orang yang paling rendah IQ-nya sekalipun memahami 6 landasan yang Allah terangkan ini dalam Al-Qur'anul Karim. Ini mukaddimah dari beliau jemaah dimuliakan Allah, dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke landasan pertama dari 6 landasan yang beliau sebutkan di dalam kitab ini. Kurang lebih ada 6 landasan. Yang pertama tentang tauhid dan syirik, yang kedua tentang persatuan dan larangan dari perpecahan, dan yang ketiga seruan untuk taat kepada penguasa dan tidak boleh bermaksiat kepada mereka, yang kelima penjelasan tentang ilmu para ulama dan orang-orang yang menyerupai mereka tetapi bukan dari mereka, yang kelima penjelasan tentang siapakah wali Allah dan siapa wali setan, dan yang keenam membantah sebuah syubhat yang dibuat oleh syaitan untuk menjauhkan manusia dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sisa waktu yang masih ada, saya persilahkan jika ada kritikan, masukan ataukah lainnya yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz, mustahil untuk mengkritik. Karena kami tidak punya kapasitas yang jelas. Kita semua ada ini untuk mukadimahnya. Sangat jelas sekali mengingatkan kita kembali bahwa tentu saja bahwa fitnah-fitnah atau syubhat-syubhat yang terkadang bisa mengelokkan kita dari sebenarnya, dan tidak sedikit yang mempengaruhinya juga bahkan datang dari kalangan-kalangan asatizah gitu ya, ataupun ulama-ulama ya, seperti itu. Baik, jemaah sekalian, kita sudah memasuki ke sesi kedua, yakni sesi tanya-jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, silakan boleh mengacungkan tangannya melalui tombol raise hand yang terdapat di fitur Zoom Meeting ini. Kemudian, boleh pula pertanyaannya disampaikan melalui WA dengan format nama, tagar, asal domisili, tagar, kemudian pertanyaan, lalu dikirimkan pertanyaannya 081-222-723-457. Baik, alhamdulillah kita cek dulu di grup tanya ya. Alhamdulillah di sini sudah ada yang bertanya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum, Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz Farhan dan juga keluarga. Amin. Amin. Walaka bimitslihi wa ziyadah. Amin. Pertanyaannya adalah, ana sering menjumpai baik di media sosial ataupun juga di sekitar ana sendiri orang-orang yang paham tentang ilmu agama, ana tidak paham mereka mengambil ilmu agama dari mana, tapi berani mengkritik syekh-syekh kibar seperti Syekh Dr. Robi bin Hadi Al-Markholi, apa nasihat bagi kami ini dalam menghadapi orang-orang seperti ini, Ustaz? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Ustaz. Baik, barakallahu fik. Nasihat kepada diri anak pribadi yang pertama kali dan kawan-kawan semuanya, yang pertama untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala pada lisan kita. Ya, pada lisan kita. Ayat dan hadis yang berkait, yang berbicara tentang lisan, saya kira sesuatu yang sudah dimaklumi oleh kita semua, hendaknya kita realisasikan. Apalagi terkait para ulama, ya, seperti Syekh Rabi, ya, gurunya Syekh Abdul Razak, ya, umurnya mungkin sekarang 90 tahun kurang lebih, ya. Sebelumnya beliau dekan Akidah University Madinah. Madinah. Ya. Dan ya, dipuji oleh Syekh Albani, oleh Syekh Uthaimin, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan ulama-ulama lainnya. Nah. Dan beliau sebagaimana yang lainnya dari ulama Islam, bisa benar, bisa salah. Jangankan kepada beliau, kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, kepada Imam Abu Hanifah saja kita tidak boleh taklid, apalagi kepada beliau, dan beliau pun tidak pernah mengajak orang kepada untuk taklid kepada dirinya. Nah, ya, kita mencintai beliau sebagaimana kita mencintai Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan ulama-ulama yang lainnya. Nah, apabila ucapan mereka sesuai dengan Al-Quran dan hadis, jelas dalilnya, kita ikuti. Kalau tidak jelas, maka kita tidak mengikutinya. Dan jika dalam masalah kontemporer yang sudah ada kesilangan pendapat di kalangan ulama dan mereka saling berlapang dada, maka kita pun mengikuti mereka. Sebagaimana kita berlapang dada, maka kita pun berlapang dada, dan tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat syekh yang kita mengikutinya. Sedangkan di sana juga ada para ulama lain yang berpendapat dengan pendapat yang selain itu. Kemudian barakallahu fikum, seorang penuntut ilmu agama hendaknya dia menyibukkan dirinya kepada ilmu agama dan mengamalkannya. Jangan menyibukkan dengan hal-hal yang tidak menambahkan imannya, hal-hal yang tidak penting baginya, ataupun andai kata penting, tetapi ada yang lebih penting untuknya. Nah, ada yang lebih penting untuknya. Seorang penuntut ilmu agama yang benar-benar cinta kepada ilmu agama, yang pertama kali dia harus mempelajari tentang makna la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah, rukun-rukun la ilaha illallah, muqtada la ilaha illallah, makna asyhadu anna Muhammadur Rasulullah dan konsekuensinya. Dia mempelajari 6 rukun iman. Apa itu iman kepada Allah? Dia mempelajarinya, iman kepada para malaikat. Kemudian dia mempelajari sifat wudu Nabi, ya, secara ringkas maupun secara detail. Dia mempelajari hukum-hukum sifat salat Nabi, sifat puasa, haji, umrah, ya, kemudian dia mempelajari hal-hal lainnya. Kemudian dalam Al-Quran dia belajar dari dasar, dia belajar tahsin, dia belajar tajwid. Kemudian dia menyempatkan diri untuk menghafal, menambah hafalan baru, ya, juga membacanya, ya, berusaha mengkhatamnya, berusaha mentadaburinya dan mengamalkannya. Terkait hadis Nabi juga demikian, dia berusaha untuk menghadiri setiap ada kajian hadis, sehingga setiap kali dia mendengar hadis Nabi, dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha untuk membaca, memahaminya dan mengamalkannya. Kalau dia mampu menghafal, maka dia akan menghafalkannya. Adapun hal-hal yang berkaitannya perselisihan di antara para ulama, di antara para duat, hendaknya seorang talibul ilm bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala dan menyebutkan dirinya dengan sesuatu yang lebih bermanfaat buat dunia dan akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Tuan Jazakallah, Ustaz, untuk jawabannya. Berikutnya ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, Ustaz izin bertanya, kenapa orang lebih mudah mengamalkan suatu amalan berdasarkan lingkungan tempat dia tinggal daripada mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Masyaallah. Jawabannya akhi, barakallahu fiik. Tanyakan kepada orang itu, kenapa lu begitu? Betul, betul. Ya, kenapa kamu lebih memilih ikut mayoritas orang daripada ikut sunnah Nabi? Pasti jawabannya ada dari dia. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, itulah yang namanya manusia. Ya, oleh karenanya kita butuh teman-teman yang saleh, sering komunikasi dengan orang-orang berilmu, yang mana setiap kali kita selesai berkomunikasi dengan mereka, iman kita bertambah, semangat kita untuk berpegang teguh di atas sunnah menjadi bertambah menjadi kuat, ya. Kenapa? Karena kita manusia, ya, lemah, ya, lemah, ya. Seperti yang Nabi katakan tadi, yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafira. Di akhir zaman itu, di zaman, di masa penuh fitnah itu, ada orang di pagi hari masih beriman, di sore harinya dia udah kafir. Ada pula orang yang di sore hari masih beriman, di pagi hari ya udah kafir. Pengaruh lingkungan. Gak enakan, ya. Gak enakan. Atau terkadang berkaitan dengan dunianya, kalau dia tidak ikut melakukan ritual syirik dan bid'ah, mungkin akan diboikot. Ya, dia akan dikucilkan, ya, nggak ada kawan ngopi pagi atau mungkin jualannya nggak ada yang beli dan seterusnya. Maka kewajiban seorang mukmin dalam hal ini yang pertama adalah berdoa kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala menjaganya dari pintu-pintu yang dapat menyeretkan dia ke dalam nerakanya, yang paling besarnya adalah syirik, kemudian bidah, kemudian maksiat. Yang kedua, hendaknya dia tetap istiqamah di atas agama Allah. Dia tidak perlu peduli terhadap celaan dan cacian manusia, karena itu semuanya akan berlalu dan semuanya akan ada persidangan serta kisos di hari kiamat kelak di hadapan Allah Jalla wa'ala. Yang keempat, dia tetap bergaul dengan manusia dengan akhlakul karimah, ya, dengan penuh hikmah, kelemah lembutan, murah senyum, suka berbagi dalam hal-hal yang dia bisa berbagi, ya, begitu ada acara yang dia bisa mengikuti dan tidak bertentangan dengan agama Allah, hendaknya dia segera hadir dan berada di barisan terdepan, ya. Maka insyaallah taala orang pun akan bisa memakluminya. Wallahu alam bisawab. Nah, Ustaz. Nah. Terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Berikutnya untuk pertanyaan dari, ya, tidak ada namanya di sini. Bismillah, Ustaz. Fenomena yang ada sekarang, ada lomba kebersihan makam yang dilegalkan oleh pemerintah kota. Apakah ini cerminan dari orang yang menyelisihi 6 landasan pokok tersebut? Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, ya, barakallahu fiik. Kita di kajian ilmu membahas, ya, ilmu tanpa ingin menyinggung individu tertentu, organisasi tertentu, atau tidak ingin menunjuk batang hidung manusia, ya. Kewajiban kita adalah menyampaikan apa yang telah kita ketahui. Siapa yang kena, ya kena. Yang enggak kena, ya enggak kena, ya kan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, adapun jika program membersihkan makam, ini enggak masalah, ya, membersihkan kebersihan agar bersih, ya, kuburan tersebut, ya, tanpa melakukan ritual-ritual syirik, ya, atau bid'ah, ya, dan, ya, juga sambil berniat untuk menziarahinya, karena ziarah kuburan sesuatu yang dianjurkan dalam agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah, dalam riwayat as-sahih. Dulu aku melarang kalian ziarah kuburan, sekarang aku perintahkan, aku anjurkan, ziarahlah oleh kalian kuburan, karena ziarah kuburan itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Selama ziarah yang dilakukan tersebut sesuai dengan sunnah, ya, tidak ada praktek syirik, ya, tidak ada praktek bid'ah, ya. Dia datang untuk mengenang kematian, ya, untuk membersihkan kuburan orang tuanya, menjenguk orang tuanya. Nabi terkadang sepertiga akhir malam keluar dari kamarnya, pergi ke Baqi', memandang kuburan-kuburan yang ada di Baqi' untuk mengenang kematian, ya. Tetapi tidak pernah didapatkan di masa Nabi, ya, Nabi dan para sahabatnya, ya, di waktu-waktu tertentu mengkhususkan waktu tertentu, mengkhususkan momen rutin, ya, waktu rutin, ya, datang ke kuburan, kemudian Nabi baca Yasin di samping kuburan Hamzah, Uhud, enggak ada. Demikian juga setelah Nabi wafat, tidak ada dari Abu Bakar, Umar dan yang lain-lainnya setiap minggu tertentu, bulan tertentu atau tahun tertentu mereka yasinan di kuburan Nabi. Ya, fatihatan di kuburan Nabi, bakoratan, ya, nisaan di kuburan Nabi, enggak. Demikian juga setelah Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, ya, Uthman meninggal, Ali dan Uthman kuburannya, ya, di Baqi', tidak seperti Abu Bakar dan Umar yang jelas kuburannya di samping Nabi SAW juga tidak diperlakukan demikian. Andai kata itu bagian dari agama, tentu Nabi akan melakukannya, Nabi akan menganjurkannya, dan para sahabat pun akan melakukannya. Bahkan telah datang hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa kuburan bukanlah tempat ibadah dan bukanlah tempat yang dikhususkan dengan Al-Quran. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitana yanfiru min al-bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Seperti kuburan. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan Al-Quran di dalam. Apa maknanya berarti? Ya. Kuburan bukan tempatnya, Al-Quran. Sehingga Nabi menyamakan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, itu seperti kuburan. Bacalah oleh kalian Al-Quran di rumah, karena syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya. Surat Al-Baqarah. Sebagian orang ada ingin berkilah, ingin memaksa bahwa makna hadis ini tidak menunjukkan bahwa Al-Quran bukan tempat baca Al-Quran. Tetapi ya, mereka yang ingin mentakwil hadis ini ya, akhirnya kebingungan sendiri ketika menjelaskannya. Ini satu. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah, tempat mereka melakukan ritual ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan la tattakhidhu qabri 'ida, jangan kalian jadikan kuburanku 'id. Makna 'id adalah menjadikannya sebagai tempat yang didatangi secara rutin dengan melakukan dan melakukan ibadah secara rutin, walaupun ibadah yang dilakukan hanya untuk Allah, bukan kepada nabi. Berdoa kepada Allah, salat karena Allah, tetapi tidak diperbolehkan dalam Islam dilakukan di sisi kuburan demi menjaga akidah dan tauhid. Oleh karenanya tidak ada satupun di antara sahabat Nabi yang menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat mereka baca yasin, salawatan, berzikir, salat, ya, syafaat, cari syafaat. Demikian pula terhadap kuburan Abu Bakar dan Umar. Wallahu taala alam bissawab. Nasallallahu salam wal afiyah. Masya Allah, sudah setengah 10 ya. Barakallahu fikum. Baik, sudah 21.26. Baik, tapi ada satu pertanyaan lagi. Baik, jika baik. Boleh. Satu lagi aja. Ya. Baik, Ustaz. Pertanyaan terakhir di sini dari Akhi Wildan. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana agar kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah untuk beberapa perkara yang sudah kita ketahui hal tersebut terlarang, tapi kita masih belum istiqomah untuk bisa melawan hawa nafsu dan condong terhadap duniawi. Demikian Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ya, kandungan pertanyaannya tajam banget nih ya. Ya, ini ya semua kita lah ya, seperti ini ya. Bahkan mungkin anak yang lebih parahnya hanya sejak Allah masih sayang kepada kita, sehingga dosa-dosa yang kita lakukan ya tidak terlihat oleh saudara-saudara kita, dan bau ya, dan Allah pun tidak mencium, tidak menciptakan baunya. Andai kata Allah menciptakan bau terhadap maksiat yang kita lakukan, maka jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin tiada satupun di antara antum yang mau mengambil ilmu dan duduk atau berkawan dengan anak. Tapi kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala yang maha pengampun, yang maha penyayang, yang maha pengasih, agar dia selalu mengampuni dosa-dosa kita, agar dia ya, memaafkan kita, agar dia selalu menuntun kita untuk memperbaharui taubat kita kepadanya setiap kali kita jatuh berdosa kepadanya. Ya. Allahumma rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhi, barakallahu fiik, jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku sebuah doa yang akan aku bacakan di dalam salatku. Tahukah doa apa yang Nabi ajarkan kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar? Ini Abu Bakar ya, orang nomor satu. Umat Nabi Muhammad yang nomor satu. Tidak ada umat Nabi Muhammad yang lebih berilmu, yang lebih bertakwa segala-galanya daripada Abu Bakar. Seluruh muslim di dunia saat ini kalau dikumpulkan keimanan mereka, ya, tidak akan sama dengan imannya Abu Bakar. Jika Abu Bakar berkata demikian, maka Nabi mengajarkan kepada beliau doa, qul fi salatik, katakan di dalam salatmu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni wa antal ghafur innaka antal ghafur rahim. Katakan wahai Abu Bakar dalam doamu, dalam salatmu, ya Allah, aku telah menzalimi diriku zulman katsira, dengan kezaliman, kemaksiatan yang sangat banyak, riya, sum'ah, ya, maksiat yang berkaitan dengan syahwat. Wala yaghfiru dhunuba illa ant, dan tiada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka berikanlah ampunan untukku darimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar enggak tersinggung. Abu Bakar tidak lantas berkata, ya Rasulullah, apakah saya pendosa sehingga doa itu yang Anda ajarkan kepadaku? Hah? Ini yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah. Hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah, ya. Selain memohon ampunan, untuk diberikan taufik untuk selalu bertobat dan memiliki sifat jujur dalam menghambakan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, kata sebagian ulama salaf, kullu amalin anta takrahul mauta alaihi fatrukhu. Ini kaedah bagus ini, ya, dari sebagian ulama salaf. Setiap perbuatan yang engkau tidak ingin dimatikan di atasnya, maka tinggalkan. Itu kaedahnya. Kita ingin melakukan sesuatu nih, coba tanyakan kepada diri kita, siap enggak kalau Allah matikan dan dirimu sedang melakukan sesuatu itu? Jika engkau tidak siap dimatikan di atas sesuatu oleh Allah, sudah cukup itu sebagai, ya, alasan engkau meninggalkannya. Berarti itu perbuatan yang tidak baik. Iya kan? Contohnya, ketika kita naik pesawat. Kita terkadang kalau pergi pesawat, naik haji, pergi haji umrah, walaupun turbulen di atas sana berulang kali, agak lebih tenang hati kita. Iya kan? Tapi coba kalau naik pesawatnya pergi traveling ke Amerika, ke Perancis, ke Turki, turbulen di atas. Hah? Gimana perasaannya? Kayak ulama salaf katakan, setiap sesuatu yang engkau tidak siap, tidak mau dimatikan di atasnya, maka tinggalkan sesuatu itu. Nah sekarang kita ketika ingin melakukan maksiat kepada Allah, coba berhenti sejenak. Siap enggak kalau kematian datang dan kita sedang bermaksiat dengan maksiat tersebut? Siap enggak? Kalau enggak, jangan lakukan. Innamal a'malu bil khawatim. Karena amalan itu dengan penutupnya. Na'udzubillah min dzalik. Apabila seorang bertahun-tahun di atas tauhid kemudian melakukan syirik yang perdana, di saat itu pula dia mati. Dia bertahun-tahun di atas sunnah dan meninggalkan bidah, suatu saat melakukan bidah yang perdana, na'udzubillah min dzalik, di saat itu pula dia mati. Bertahun-tahun dia menjaga dirinya tidak jatuh ke zina, khamar, dan yang lain-lainnya, di saat dia melakukannya yang pertama kalinya, kematian datang menjemputnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu an, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi bersabda, kullu 'abdin yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Ingat, kalau kita mati di atas kondisi maksiat, berarti kita akan dibangkitkan di atas kondisi itu. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Kiranya ini yang dapat ana sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada akhi Kanzi, sang moderator, barakallahu fik, dan panitia yang lainnya, jazakumullahu khairan. Uhibbukum fillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu.